wal fajar, demi fajar. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat yang mulia ini dengan sebuah sumpah. Demi. Apa media sumpahnya? Media sumpahnya adalah fajar. Apa yang dimaksud dengan fajar? Ada 6 pendapat yang dipaparkan di dalam kitab Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, di dalam menafsirkan apa arti dari kata fajar. Penafsiran yang pertama, fajar adalah permulaan siang. Apa? Permulaan siang. Kita sering mendengar ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Ya. Yang dimaksud di sini adalah fajar shodiq, yaitu mulai terangnya ufuk secara merata di barat apa di timur? Di timur. Mulai apa? Terangnya ufuk ya, secara merata memanjang, ya, memanjang ke kanan dan ke kiri, berarti vertikal ya, horizontal, ya, horizontal, memanjang ke kanan dan ke kiri, dan itulah pertanda masuk waktu sholat subuh. Penafsiran yang pertama, fajar itu maksudnya adalah permulaan siang. Penafsiran yang kedua, fajar yang disebutkan di dalam ayat pertama dari surat Wal-Fajri yang dimaksud adalah sholat subuh. Berarti demi fajar maksudnya adalah demi sholat subuh. Karena nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Berapa pendapat ini sudah? 2. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa fajar yang dimaksud dalam ayat pertama surat Wal-Fajri adalah siang dari awal sampai akhir. Siang dari awal sampai akhir. Dari awal berarti mulai dari terbitnya fajar shodiq. Akhir berarti tadi tenggelamnya matahari. Menurut pendapat yang ketiga ini, fajar adalah siang hari dari awal sampai akhir. Pendapat berikutnya, yaitu pendapat keempat, mengatakan bahwa wal fajri, fajar di situ maksudnya adalah waktu fajar hari Idul Adha. Khusus di hari apa? Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha? Tanggal 10 Dzulhijjah. Pendapat kelima mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal fajri adalah waktu fajar hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa bedanya sama yang pendapat sebelumnya? Nah, kalau pendapat kelima ini maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau pendapat sebelumnya tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Dan pendapat terakhir alias pendapat yang keenam mengatakan bahwa wal fajri maksudnya adalah waktu fajar tanggal pertama bulan Muharram alias awal tahun Hijriyah. Berapa pendapat? 6. Yang pertama? Permulaan siang. Yang kedua? Sholat subuh. Yang ketiga? Dari awal siang sampai akhir siang. Terus yang keberapa ini? 4. waktu fajar hari raya Idul Adha. 5. Waktu fajar tanggal 1 Dzulhijjah. 6. Waktu fajar tanggal 1 Muharram. Mana dari 6 pendapat ini yang lebih kuat? Pendapat yang dipilih oleh bapaknya ahli tafsir. Bapaknya ahli tafsir. Siapa itu? Imam At-Tabari. Siapa namanya? Imam At-Tabari. Kenapa dinamakan bapaknya ahli tafsir? Karena seluruh ahli tafsir setelah beliau mau enggak mau akan merujuk kepada kitab beliau. Mau enggak mau. Makanya diistilahkan dengan bapaknya ahli tafsir. Pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari dan juga oleh imam besar yang lainnya yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahumullah adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Jadi kata mereka yang dimaksud dengan wal fajri adalah permulaan siang. Sering kita sampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala manakala bersumpah dengan salah satu di antara makhluk ciptaannya, itu pertanda bahwa makhluk ciptaannya adalah sesuatu yang istimewa. Contohnya wal asri, wattini, wazzaitun, apa lagi? Wadduha, terus wasyamsi, terus wallayli, banyak sekali. Ini semuanya menunjukkan bahwa makhluk-makhluk tadi itulah makhluk istimewa. Makanya Allah gunakan sebagai media sumpah. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Fajar tadi apa? Permulaan siang. Berarti waktu permulaan siang adalah waktu yang istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya, salah satu keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu fajar, waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan berkah. Waktu yang penuh dengan berkah. Itu berkat ya. Itu berkat. Apa? Berkah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Apa kata Rasul? Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Pagi itu kapan toh? Pagi mulai kapan sampai kapan? Bagus. Pagi itu mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang paling berkah. Berkah urusan dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan di pagi hari untuk beribadah. Mulane ana salat jenengane salat subuh. Ya. Setelah salat subuh ada namanya zikir pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Siapa nama sahabatnya? Jabir bin Samurah. Beliau ditanya, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jabir, apakah engkau sering duduk-duduk sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Na'am." Apa na'am? Ya. Sering saya duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, katsiran, sering. Katsiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatlu asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali kalau pagi hari tidak bangkit dari tempat sholatnya. Tempat sholatnya Rasul di mana? Di mana? Ya nang masjid. Itu nang omah, lanang nang omah. Ya. Nabi SAW sering sekali tidak bangkit dari tempat sholatnya setelah subuh sampai terbit matahari. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ngapain? Ngapain? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau habis subuh enggak bangkit Ustaz. Enggak bangkit ke beri maksudnya ini. Turu. Ya. Enggak bangkit ngapain? Ya ibadah. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa salat subuh berjamaah, "Tsumma qa'ada yadhkurullaha." Kemudian setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir mengingat Allah, "Hatta tatlu'asy-syamsu." Sampai terbit matahari. Terus, "Tsumma shalla raka'ataini." Kemudian menyempatkan salat dua rakaat. "Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Teng pundi? Teng pundi? Haji dan umrah teng musala. Pahalane lho utuh haji dan umrah teng musala. Jenengan di musala, jenengan di langgar, jenengan di masjid manapun. Nang Kedungwulu bisa, nang Purbalingga bisa, nang Jakarta bisa, nang Irian bisa. Maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, "Tamah, tamah, tamah." Pahalanya sempurna, sempurna, sempurna. Maksudnya sempurna itu betul-betul seperti orang haji dan umrah, mabrur, mabrur, mabrur. Masya Allah. Wis tahu apa urung? Wis tahu apa urung? Pernah? Ya. Ya, paling ora seumur hidup sepisan. Syukur-syukur setahun sepisan. Syukur-syukur sebulan sepisan. Syukur maning seminggu sepisan. Syukur maning saben dina. Paling tidak itu, kalau kita dengar hadis Rasul SAW, amalkan walaupun sekali seumur hidup. Jangan, tapi syukur-syukur jangan sekali seumur hidup. Kalau bisa, kalau tidak ada halangan, duduk. Ya. Ustaz, saya harus berangkat ke kantor, Jambi Ramang kata. Ya. Ah, saya harus berangkat ke pasar. Apa inggane saben dina mung pasar? Ya. Minimal sisihkanlah. Ada hari ketika kita libur, tanggal merah, hari Ahad atau hari libur nasional. Ya. Sempatkan. Sempatkan. Jadi tadi habis sholat subuh berjamaah. Terus duduk berzikir, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa dengan membaca Al-Quran. Bisa dengan pengajian. Pengajian itu juga mengingat Allah. Mengingat syariat Allah, mengingat ajaran Allah. Mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Rasul SAW, mengkaji agama Islam. Itu juga mengingat Allah. Dan terutama zikir pagi. Ya, zikir pagi. Jangan sampai terlewat. Jadi di waktu pagi, itu adalah waktu yang berkah. Urusan dunia, urusan akhirat. Yaitu beribadah. Termasuk juga urusan dunia. Ya. Makanya sahabat yang tadi yang meriwayatkan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, doa Nabi SAW tadi, namanya Sokhr. Siapa namanya? Sokhr. Sokhr itu artinya burung elang kalau nggak salah. Ya. Jadi nama sahabat ini Sokhr, burung elang. Dia adalah seorang pedagang. Seorang pedagang. Dan bisnisnya sukses terus. Karena dia awali bisnisnya di waktu pagi. Pas ya sing pada kulakan apa? Kulakan sayur. Iya, tapi subuhan apa orang? Masya Allah ya, sekarang-sekarang ketika berangkat ke masjid itu, ketika berangkat ke masjid subuhan, itu sering sekali papasan para bakul sayur. Ya, sayur yang keliling itu. Atau sayur yang jualan di mana? Di rumahnya. Ya. Yang keliling atau yang jual di rumahnya. Itu kan biasanya mereka pada kulaka. Kulakane. Itu kapan? Sebelum subuh sudah berangkat. Masya Allah. Aku pikir ki subuhan ini nanti ya. Subuhan apa orang kira-kira? Itu kalau sampai subuhan itu masya Allah berkah dunia akhirat. Ya. Maka silahkan kulakan pagi-pagi, tapi jangan lupa subuhannya. Jangan lupa subuhannya. Ini keistimewaan yang pertama. Pagi itu waktu yang berkah. Yang kedua, pagi itu waktu yang semangat. Pagi itu waktu yang semangat. Fresh. Seger. Udaranya juga saat itu masih seger. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idza nama. Ini hadis sering saya bawakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap malam ketika kalian akan tidur, setan akan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Tengkuk ini guna apa? Ini nih. Apa? Apa? Cengel. Tengkuk lah. Paham semua ya tengkuk ya? Ya. Setiap malam kalau orang mau tidur, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk masing-masing kalian. Berapa ikatan? 3 ikatan. Seret. Seret. Seret. Nah. Mengikat 3 kali. Bikulli uqdatin yadrib alaika laylan tawilan. Ikatan itu bukan sekedar ikatan biasa, tapi ikatan yang kenceng. Kan beda ya, ngikat kenceng sama ngikat biasa. Sambil kemudian syaitan memprovokasi, malam masih panjang. Apa kata syaitan? Malam masih panjang. Sekarang subuh jam berapa? 4:30. Nek jenengan ngelilir jam 3, kemudian jenengan lihat jam, rasane kepriwe? Ya si jam 3 ki. Eman-eman temen ki lumayan ya sih. Sejam setengah, betul? Itulah bisikan syaitan. Ada sebagian orang enggak tahan karena pengen pipis. Setelah pipis tidur lagi. Ya. Itu bisikan dari syaitan. Bahkan kadang-kadang ada di antara kita jam 4:15. Jam 4:15. Itu kan tinggal berapa? Seberapa jam? Rasanya itu mau bangun sekedar tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Rasanya eman-eman temen. Lumayan, seberapa jam. Itu adalah bisikan dari siapa? Syaitan. Terus bagaimana kita melawan dan melepas 3 ikatan tersebut? Mari kita dengarkan resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ حَلَّتْ عُقْدَهُ. Seandainya dia di pagi hari bangun, kemudian dia berdoa. Apa tungane? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti jenengan pas tidur itu sedang mati. Ya. Kemudian bangun berarti sedang dihidupkan lagi sama Allah. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan nanti kita semuanya akan bangkit menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan bangun kemudian membaca doa tadi, tapi jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Doanya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya turumanik. Bukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah. In halat uqdah, 1 tali lepas. Jadi untuk melepaskan tali itu enggak perlu jenengan belajar simpul pramuka. Walaupun jenengan enggak tahu simpul hidup simpul mati, melepaskannya bukan dengan seperti itu karena talinya enggak kelihatan. Loh, jadi sapa ustaz ora ana taline iki? Itu hal gaib. Hal gaib. Hal gaib itu berarti enggak kelihatan, tapi ada. Ya, hal gaib itu sesuatu yang ada tapi enggak kelihatan. Cara melepaskannya adalah dengan membaca doa tadi bangun tidur. Itu baru lepas 1. Masih berapa? Masih 2. Nabi SAW lanjutkan, wa idza tawadda'an hallat anhu 'uqdatani. Seandainya setelah dia baca doa kemudian dia segera berwudu. Napa? Wudu. Enggak usah nunggu-nunggu. Tapi kalau mau ngulet-ngulet ya enggak apa-apa. Ya, sejenak, jangan 2 jenak, 3 jenak. ya, sejenak jenengan ngulet, ucek-ucek, ya. Nabi SAW kana yamsahu min wajhi naum. Kalau bangun tidur beliau usap apa? Mukanya untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Kemudian setelah itu wudu. Kalau setelah baca doa segera wudu, maka yang terlepas berapa tali? Dua tali. Dua ikatan lepas. Tinggal satu. Bagaimana melepaskan tali yang ketiga? Kata Nabi SAW, fa'idha sallan hallatil uqad. Kalau seandainya dia segera sholat, maka tiga tali itu semuanya lepas. Sholat apa? Ya kalau sudah masuk waktu subuh ya sholat subuh. Kalau belum masuk waktu subuh berarti sholat tahajud. Kalau sudah mepet waktu subuh berarti sholat witir. Yeah. Jadi bukan habis wudu lihat kasur lagi kok kayak niki ngawe ya. Yeah. Enggak. Berarti tiga tali itu akan lepas manakala satu baca doa, dua wudu, tiga sholat. Apa efeknya kalau tiga tali itu lepas? Ini yang kita katakan keutamaan waktu pagi akan membuat tubuh kita menjadi semangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Seandainya tiga tali itu lepas, maka pagi hari itu dia akan nasyitan. Artinya semangat. Thayyiban nafs. Artinya bersih, resik. Tenang, tentrem. Itu efeknya. Makanya orang-orang yang begitu bangun, baca doa, wudu, sholat, hari itu dia akan nyaman. Hari itu dia akan tenang. Hari itu dia akan bersemangat. Dalam urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia akhirat. Hatinya akan tentram. Menghadapi hari itu dengan perasaan optimis. Membuka jendela, menghirup udara segar. Ya Allah, esok seger temen. Ya. Tapi sebaliknya, kata Nabi SAW, wa illa, kalau tiga hal itu enggak dilakukan, baca bangun tidur tidak, baca doa enggak segera berwudu, si anak beleke, ya, mangkat kantor si abang ucek-ucek. Apa yang terjadi? Asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak itu dia lakukan, maka hari itu pagi itu dia akan malas dan hatinya akan kotor. Hari itu dia akan galau. Jadi galau itu diawali dari pagi hari. Gimana enggak malas? Talinya syaitan masih ada di tengkuknya. Mulane si rayabot banget. Apa maning wis kaya gue setahun. Gak pernah bangun subuh berapa tahun? Setahun. Talinya wis pira gue. Bayangkan. Sehari berapa tadi? Tiga. Kali berapa? 360 hari. Berarti berapa? 1000 lebih tali. Bagaimana dengan orang yang usianya 60 tahun ratau subuhan? Mulane males sekali hidupnya. Inilah pentingnya waktu pagi. Makanya Allah bersumpah dengan firman-Nya wal fajr. Mudah-mudahan